الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله أخوانا في الدين حفظنا وحفظكم الله جميعا. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan dari sifatul salat karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala, memasuki yaitu bab pertama dari sifat salat yaitu takbiratul ihram. Sementara syarat-syarat salat telah kita sebutkan dari niat, menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Maka kita mulai dari takbiratul ihram. قال رحمه الله تعالى وينوي ويكبر فيقول الله أكبر. Maka dia berniat, dan telah kita jelaskan niat ikhlas lillah ta'ala yang pertama, dan niat mengerjakan salat apa, ini yang harus dia pastikan dalam kalbunya. Tidak perlu dilafazkan, namun dia pastikan salat apa yang dia kerjakan. Kemudian dia bertakbir falahu dan mengatakan Allahu Akbar. Akbar min kulli syai, yakni Allah yang maha besar dari segala sesuatu. Azamatan wa kibriya, dengan keagungan dan kesombongannya. Sombong pada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah tercela. Adapun pada selain Allah subhanahu wa ta'ala tercela. Kenapa? Karena dengan sombong tersebut seseorang membanggakan apa yang tidak pantas menjadi haknya. Seseorang membanggakan dengan ilmunya, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan kehebatannya, tidak lain dan tidak bukan itulah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mu'ti, adalah yang memberi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lahu kullu syai, memiliki segala sesuatu. Oleh karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyombongkan dirinya, ana jabbar, ana mutakabbir, ana kabirul muta'ali, akulah yang maha agung, akulah yang paling tinggi, akulah sang penguasa, limanikul kuliyau lillahil wahidul qahar. Ketika hari kiamat dibuncang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sambil bertanya, limanikul kuliyau, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Maka dikatakan lillahil wahidul qahar, yaitu milik Allah satu-satunya yang maha kuat dan maha perkasa. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk sombong, karena semua segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, segala yang kita miliki pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita untuk sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk jannah seorang yang dalam kalbunya ada sedikit pun kesombongan. Maka kita betul-betul mengkhawatirkan perkara ini, betul-betul takut terhadap perkara ini, sehingga kita terus belajar dan belajar, berdoa kepada Allah, mohon istiqamah dan hidayah, dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dan salih, orang-orang yang baik agamanya, agar kita ikut terjaga dalam keikhlasan dan kebaikan. Disebutkan Allahu Akbar, dan telah kita sebutkan hampir ijma' sepakat para ulama seluruhnya, kecuali Allah Masyadah, kecuali yang menjadi jujur seperti Abu Hanifah. Seluruhnya selain Abu Hanifah mengatakan lafaz harus Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti dengan bahasa selain Arab, tidak boleh diganti dengan asma'ul husna yang lain, Allahu Azim, Allahu Ghafur. Mulai muncul dari sekarang di Jakarta, tidak jauh-jauh. Jakarta ada kelompok tongkat atau ada satu kelompok pengajian yang takdirnya juga Allah Rasul. Nah, dari Tuhan Allah berkarya sendiri. Maka takdir tidak pernah diganti oleh Rasulullah SAW. Rasul terbiasa menandai pergerakan baik dalam takdir perihram memulai ataupun pada perbedaan dengan Allah Rasul. Dan sini sebenarnya disebutkan la ahad akbar min Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azamatan wa kibriya, baik itu keagungannya, ketinggiannya bahwa Allah mengumpul syekh maha besar dari segala macam sesuatu. Wa subhanallah lalu maha agama hikmat Allah. Dan betapa majusi Allah yang maha agung. Betapa besarnya hikmah ini. Uqtira at-tadbiru huna. Dipilihnya lafad tadbir di sini. Ala tadbir. Daripada penyebutan tadbir subhanallah dan penyebutannya. Kenapa? Lianna tadbira yadullu ala ulumi sya'ni wal irtifa'. Karena yang namanya tadbir, Allahu Akbar, menunjukkan ketinggian urusan, ya, ketinggian kedudukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara nama Allah adalah Al-Ali, bukan seperti yang disimpangkan oleh Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, lah ini kekufuran. Namun Al-Ali yang bermakna maha tinggi dengan sifatnya Al-Ulu, ketinggian. Dan ketinggian ini mencakup dua hal, ulumuz zat wa ulumuz sifat. Yaitu ketinggian zat, Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana memang. Dan ketinggian sifat, artinya sifat-sifat Allah maha tinggi, maha mulia, tidak dengan sifat-sifat yang rendahan. Maka ini ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ketinggian hissi wa ketinggian maknawi. Ketinggian hissi sesungguhnya memang di atas sana. Oleh karena orang yang belum belajar pun fitrahnya menunjukkan bahwasanya segala yang baik itu mestinya di atas. Sementara kalau ada yang di bawah, ya kita baca Al-Qur'an di bawah, otomatis di atas ke atas. Dan sesuatu yang rendah-rendah yang hina ada di bawah. Maka ketika mereka berdoa pun mengangkatkan, menengadahkan baik tangan ke langit. Dan ini contoh ya, manusia dan telah disebutkan dalam hadis banyak sekali baik dalam ayat ataupun hadis. Dan perlu diketahui di zaman sekarang tidak jarang yang mengatakan Allah di mana-mana, satu. Yang kedua pihak yang mengatakan Allah tidak di mana-mana tanpa tempat, maujud di mana-mana. Dan ini keduanya batil. Dan ini keduanya memiliki ulama sunnah dan telah kita sebut dalam bab ini bukan seperti dalam bab fikih ataupun bab furu' cabang yang kita perlu berlapang dada, ya. Jangan diperlukan permasalahan. Namun dalam perkara ini seorang berprinsip dan menyuarakan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah di atas arsy-Nya di tiga tanah dan Allah bukan yaitu di mana-mana tersaji-baji ataupun Allah dikatakan tidak di mana-mana ataupun tanpa tempat. Ada orang yang mengatakan Allah di kulli makan, mereka salah dalam memahami tafsiran yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dengan ayat tersebut. Dan teruskan ayat yang semestinya. Bahasanya ayat tersebut. Wahuwa alimun wahuwa bikulli syai'in alim. Dan Allah mengilmui terhadap segala sesuatu. Kelengkapan ayat tersebut menunjukkan bahasanya Allah dimana-mana maksudnya Allah maha mengetahui dimanapun hamba. Maka seorang bertindak, berjalan dari Jogja ke Jakarta, dimanapun, kan senantiasa Allah ketahui. Untuk mendekatkan pemahaman, pernah kita contohkan dalam lumah selesifat, datang tidak, ketika seorang berjalan dari Jogja ke luar kota, sepanjang malam dia merasa melihat seakan-akan bulan yang mengikutinya. Maka ini bukan ya, bulannya berjalan atau mengikuti dia, ya, akan tetapi di atas sana besar, dan seakan-akan kita kemanapun tidak bisa luput, tidak bisa lepas dari pengawasan atau dari penglihatan yang di atas sana. Maka demikian Allah SWT bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Namun untuk memahamkan, seperti itulah kurang lebih seorang itu kecil. Di bawah Allah SWT tidak ada tempat dimanapun seorang bisa lari dari Allah SWT. Ini maknanya Allah di mana-mana. Diperjelas dengan ayat, A'amintum man fis samaa'. Tidakkah kalian iman? Tidakkah kalian yakin dengan yang ada di langit? Siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Banyak kan bahkan dari beberapa mengatakan lebih dari 1000 tadi yang menunjukkan Allah itu ada di langit. Di zaman sekarang ya, banyak disebutkan Tuhan di mana-mana. Allah di mana-mana. Ataupun Allah maujud, Allah ada di mana-mana tanpa tempat. Ya. Dan ini adalah perkara yang keliru. Dan di antara yang terjadi dalam masalah ini adalah kesalahan Asy'ariyah. Dan ini adalah perkara yang memiliki daripada Al-Sunnah di Jamaah. Dan ini perkara yang semestinya seseorang. Dan Abu Hasan Al-As'ari sendiri yang disebutkan Asy'ari yang sebagainya telah bertobat dari akidah. Abu Hasan Al-As'ari yang disebutkan Asy'ari yang sebagainya mengalami tiga fase kehidupan. Dan dia telah bertobat dari pemikiran yang sebelumnya sebagaimana Imam Al-Ghazali, yaitu bertobat dan menyesali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin. maka namun ini tidak masyhur sebagaimana yang di kemudian disuarakan justru mazhabnya yang kedua belum bertobat. Dan jelas dalil-dalil maupun ijma para ulama al-sunnah menunjukkan Allah di atas langit. Begitu pula dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, budak wanita, Aina Allah, Allah di mana? Allah di sama, Allah di langit. Wa man ana, dan siapa saya? Anta Rasulullah, anda adalah Rasulullah. Ittiba fa inna mu'mina. Rasul bersabda kepada saudara sahabatnya, bebaskan dia, karena dia seorang wanita beriman. Rasulullah SAW bertakrir, semuanya tujui, membenarkan jawaban seorang wanita tadi, dan banyak sekali di sana dari yang menunjukkan tentang perkara ini. Kembali ke masalah ini, Allah SWT maha tinggi di atas sana. Ketika seorang salat, betapa besar hikmah Allah SWT disyariatkannya ucapan Allahu Akbar dalam setiap gerakan salat. Fakhtiyaru tajbir inda ibtidai salat munasibun tamaman li hadhihi hikmah. Maka dipilihnya lafaz tajbir ketika memulai salat adalah sangat tepat, paling tepat untuk hikmah yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, di antara nama Allah adalah yang Maha Bijaksana, memiliki sifat hikmah dalam setiap apa yang disyariatkannya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui dan tidak bisa digantikan lafaz Allahu Akbar takbir ketika salat dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Wala budda min at-takbiratil ula, kata beliau, dan haruslah ini hukumnya takbir yang pertama, wa hiya takbiratul ihram, yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Allati la tan'aqu bi shalat bidunha, yang tidak sah salat tanpanya. Jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan tidak sah salat tanpanya. Dan ini merupakan rukun di antara rukun salat. Ya. Nah, senantiasa kita ulang-ulang dan kita ingatkan agar salat tidak lupa. Sebab apa? Yang namanya rukun itu kalau lupa dan tidak dikerjakan, batal salatnya dan harus diulang. Baik. Tidak dikerjakannya karena ingat ataukah karena lupa, tetap harus diulang. Seorang sholat tanpa sujud tidak sah sholatnya, harus ulangi sholatnya. Seorang sholat tanpa wudhu tidak sah, dan bicara harus dia ulangi sholatnya. Seorang sholat tanpa bacaan Fatihah ini rukun, tidak sah sholatnya dan harus dia ulangi. Begitu pula seorang sholat tanpa takbiratul ihram yang pertama, maka tidak sah ya sholat. Jadi pendapat jumhur mayoritas dan kebanyakan ulama membuat ini. Jadi ini apa? Dan ada pun penamaan dan dalil bahwasannya takbir yang pertama itu rukun yang diharuskan. Dan bahwasannya takbir yang pertama disebut takbiratul ihram adalah jadi Rasulullah SAW mengatakan Mintahu sarati tuhurun wa tahrimuha at-takbiru wa tahlimuha at-taslim. Pembuka sholat adalah bersuci, dan pengharamannya adalah takbir. Maka disebut ihram, pengharaman, karena tadinya yang boleh kemudian menjadi tidak boleh dengan takbir tersebut. Tadinya boleh bicara, tadinya boleh ngobrol, tadinya boleh makan, boleh minum, maka ketika Allahu Akbar sudah bertakbir menjadi haram apa-apa yang tadinya mubah menjadi haram. Oleh karena disebut ihram, masdar daripada ahrama yuhrimu, mengharamkan. Maka takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan yang apa-apa tadinya boleh. Berbincang dengan temannya jadi haram, makan minum kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi, dan seterusnya. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Dan itu menunjukkan pentingnya sebagaimana Rasul mengatakan pembuka sholat adalah bersuci, tidak sah sholat tanpa bersuci. Begitu pula pembuka sholat ataupun pengharaman sholat adalah takbir, maka takbir atau ihram kedudukannya seperti wudu, tidak sah sholat tanpanya. Ini pendapat jumhur dari Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan wa tahliluha at-tashbih, afwan, tahliluha at-tashbih, dan penghalalannya kalau tadi ada pengharamannya Allahu Akbar takbir yang pertama sehingga diharamkan makan, minum, bincang-bincang dengan temannya, tahliluha penghalalannya dalam sholat penutupannya adalah dengan salam. Maka seorang yang tidak boleh berbincang dengan samping kanan samping kirinya, kalau terakhir dia sholat, maka dia mengucapkan salam kepada yang di sebelah kanannya, assalamualaikum warahmatullahi. Yang salam kepada yang di sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan itu menjadi batas, selesai sholatnya, artinya menjadi boleh lagi untuk makan, minum, boleh lagi untuk berbincang dengan di sampingnya. Sebagaimana tadi dalam manasik dan nanti akan disebutkan oleh beliau. Takbiratul ihram ini penting, dan itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jangan dianggap takbiratul ihram itu sekedar mengangkat tangan. Tentang hukum mengangkat tangan sendiri, nanti yang dibuat para ulama berbeda pendapat. Namun jumhur mayoritas ulama berpandangan mengangkat tangan ini sunnah. Tidak sampai tidak wajib, apalagi hukum. Artinya seorang kalau lupa tidak mengangkat tangan pertama, tetap sah sholatnya. Tapi kalau dia lupa membaca takbir Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Maka betapa pentingnya mempelajari ilmu sholat. Karena jadi seseorang datang terburu, dia mengangkat tangan. Namun tanpa berucap takbir sama sekali. Dan jadi tidak sah sholatnya. Dan ini pentingnya mempelajari ilmu sholat. Oleh karena dengan berbagai macam ya, model. Para Rasulullah SAW dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan pengingkaran beliau dalam sholat yang salah. Ini semua dorongan agar umat beliau mau mempelajari ilmu sholat sampai beliau pernah memperagakan sholat beliau di atas mimbar. Di atas mimbar kemudian ketika duduk turun, dan ini pernah kita bahas di sini. Baik, wasumiyah dizalik dan disebut takbir tersebut, takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Li'anna al-insan idha kabbara dakhala fi harihi sholat. Karena seseorang apabila dia sudah bertakbir, dia masuk dalam keharaman sholat. Artinya sholat kemudian diharamkan halal yang tadinya boleh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh minum, seperti itu. Ya, maka ada perkara yang haram, perkara yang dijaga, dibatasi. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan di situ pula disebut hormat. Adanya hormat, adanya hari, baik itu seorang wanita, ya. Ataukah disebut mahram begitu, atau disebut masjidil haram, atau disebut al haram al masjid, atau al haram al madani, atau sering kita dengar tanah haramain, kan disitu ada batas-batasnya. Ya kalau masuk di batas itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau masuk sini tidak boleh dilakukan, jangankan burung dihalau atau dibunuh. Makanya burung darat banyak sekali di Mekah. Pohon asli pun latuk tak usah jauh, tidak boleh ditebang pohonnya. Pohon aslinya. Maka kalau ada rumah mau bangun sudah ada pohon aslinya, rumahnya yang kalah tengok dan tidak boleh ditebang pohonnya. Ada pohon sebagai tambahan, ini boleh seperti pohon karlo apa yang ditanami di Arafah, baru apalagi pohon-pohon bonsai mau dipotong silahkan. Namun tanaman aslinya maka tidak boleh, ini memiliki hukum-hukum khusus. Tanah suci, tanah haram. Dan ada beberapa hewan yang dikecualikan boleh dibunuh, yuk kamsun minal kawasib, dibunuh lima hewan kawasib, silhilli wal haram. Dan ini hadis yang dibilang sudah berhasil, Mustafa Bunari, bisa juga di sana, yaitu disebutkan kemudian binatang-binatang jahat tersebut, binatang-binatang jelek, tikus, kemudian membuatkan kala jenjing, disebutkan ini dan itu, tetap. Dan ini boleh dibunuh saat ihram ataupun tidak. Ada pun hewan yang selainnya, orang berihram tidak boleh membunuhnya kecuali yang mengganggu. Saya kembali ke masalah ini, disebut takbiratul ihram karena dengan takbir tersebut dia masuk dalam hal yang diharamkan dalam sholat. Kama yadkhulul muhrimu bihajjin aw umrah fi harihi nutuk. Sebagaimana orang yang sedang berihram haji maupun ihram umrah di hari minggu pada kehormatan ataupun pada keharaman manasiknya. Maka manasiknya memiliki keharaman-keharaman yang harus dia jaga dan tidak boleh dia langgar. Tidak boleh dia pakai wangi-wangian, tidak boleh dia memotong kuku, tidak boleh dia memotong rambut, ya. Apalagi jima ataupun dan beberapa larangan yang lain, penutup kepala bagi laki-laki, apakah itu pelangsuang, fetis, ataukah kurban, imamah, ataukah yang lain, itu pula kaos kaki yang menutup mata kaki, dan bagi wanita kaos tangan, dan niqab, ini dan seterusnya ada pembahasan dalam masalah, yaitu mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram. Dan disebut, perlu diingat di sini, ya dzukrul muhrim, seorang yang berihram, ya, dan ini disebut muhrim. Orang yang berihram itu dalam bahasa Arab disebut muhrim. Adapun orang yang merupakan kerabat wanita, ia bukan laki asing baginya, disebut mahram. Jadi itu bahasa syariat begitu pula, secara bahasa pasti yang benar. Terkadang sebagian orang terbalik dan keliru, ya, mengatakan tidak boleh mendekat kalau bukan muhrimnya. Muhrim ini sebenarnya adalah orang yang berihram. Adapun yang dimaksud adalah orang dekatnya, entah ayahnya, kakak lelakinya, adik lelakinya, anak lelakinya, ini disebut mahram dan bukan muhrim. Dan bukan muhrim, maaf, bukan muhrimnya, ini salah. Yang benar, maaf, bukan mahramnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir illa ma'adhi mahram. Bukan ma'adhi muhrim. Tidak halal, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar keluar daerah jauh, ya, tanpa didampingi di mahram. Kata Rasul, mahram. Jadi ada pembahasan yang terulama tentang hadis tersebut. Walihada, begitu pula juga orang haji dan umrah, ada larangan-larangan ihram. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sejak dia melihatkan masuk dalam ihram, dalam kalbunya, dan dia apalagi mengucapkan ihlan, labbaika Allahumma umrah, atau labbaika umrah, atau haji, labbaika hajjan, atau labbaika Allahumma hajjan, saat itu start, dia, yaitu larangan-larangan ihram harus dia penuh. Ditutup dengan apa? Yang disebut tahallul. Kalau dalam sholat, tahlilu wa taslim. Penghalalannya dengan salam. Tidak boleh ngobrol dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tidak. Kalau dalam haji umrah manasik tidak boleh cukur rambut, akhirnya tahallul dicukur rambut. Sehingga akhirnya menjadi apa? Halal dan tidak lagi ihram. Tidak lagi dalam kondisi masih diharamkan melakukan halal yang ada. Walihada idza qala Allahu akbar, oleh karenanya apabila dia mengucapkan Allahu akbar, hurrima alaihi kullu ma hurrima 'alal musalli. Hurrima alaihi. Maka apabila seorang sudah mengucapkan Allahu akbar, maka orang yang salat tersebut diharamkan baginya kullu ma yuharramu 'alal musalli. Diharamkan segala perbuatan, segala perkara yang diharamkan bagi orang yang salat. Seperti tadi contohnya, ngobrol, makan, minum, tidak boleh lagi setelah takbir al-ihram. Wadzalilu dzalika haditsul musyi'i bi salatihi, dan dalil tentang hal ini, ya, tentang dituntutkannya dan diperintahkannya takbir, ya, ketika pertama kali mulai, begitu pula juga tiap berganti gerakan dengan takbir tersebut, dalilnya adalah hadis yang dikenal masyhur dengan hadis al-musyi salatih. Hadis yang orang jelek atau apa yang jelek salatnya. Hadis seseorang yang jelek salatnya. Hadis al-musyi salatih. Hadis yang jelek salatnya orang tersebut. Ini masyhur di kalangan ulama istilah ini, hadis musyi salatih. Kan ini datang disebutkan oleh sahabat Rifa'ah bin Rafi', dan hadisnya Abu Hurairah menceritakan ada orang yang salat, kemudian salam kepada Rasul selesai sholat, kemudian ditegur oleh Rasulullah turun lagi. Ini yang dikenal dengan hadis musyi sholat. Dan orang ini juga sahabat, dan tadinya belum tahu aturan aturan sholat, dan dia terjaga dengan cepatnya sholat. Dan ini adalah saudaranya Rifa'ah bin Rafi' yang meriwayatkan hadis tadi. Namun tidak disebut namanya, dan ini Umar al-Qadam, yakni penjagaan dari para sahabat ketika memang orang itu mendapat udur salah karena tidak tahu. Kemudian setelah itu rujuk, bahkan minta diajari dan berkorban dari kesalahan sebelumnya. Maka jangan lagi seseorang mengungkit-ungkitnya. Kecuali kalau seseorang itu jujur, melakukan fitnah, dinasihati. Melakukan kesalahan, sudah ada upaya peringatan. Atau mengadakan kemungkaran di muka umum. Boleh di atau kaset-kaset atau di mimbar-mimbar. Maka dibantah secara umum sesuai dengan tersebarnya kemungkaran tersebut. Dan apabila dibutuhkan hadis menyebut namanya, sudah dinasihati dengan atau sudah terus kemungkinan sampai kepadanya dan tetap bersikukuh, maka sebutkan namanya wala harap dan tidak mengapa. Kan telah disebutkan Rasulullah SAW melakukan hal ini, baik menyebut sifat, menyebut kelompok, ataupun nama ketika dibutuhkan. Rasul pernah ditutup pintunya, sebelum membukakan, Rasul berkata kepada istrinya, bisa akul akhirah, bisa akul akhirah. Sejelek-jelek teman bergaul ini, sejelek-jelek teman bergaul ini. Ya. Sehingga kemudian dibukakan dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada tadi mengatakan sejelek-jelek teman beliau, tapi masih ada suka. Mereka yang mungkin tidak lebih suka sejelek-jelek orang. Kedua yang insya Allah adalah yang orang menjaga hubungan dengannya karena takut madharatnya, karena takut itu kebolehan atau yakni khawatir dia semakin banyak madharatnya, maka dijaga. Namun Rasul mengingatkan apa istri. Hati-hati ini orang yang jangan sebaiknya kalian bergaul. Bisa aku akhirah. Karena Rasulullah juga pernah menyebut kelompok Al-Qadariyah majusi hadil umat. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Sebut kelompok. Setiap yang dibutuhkan. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan umum tanpa disebut nama orangnya. Rasul naik imbat dan mengatakan, ma baru akwam. Ada apa urusan suatu kaum? Mengucapkan demikian dan demikian. Dan ini penting. Dan itu termasuk sisi yang lebih penting juga, tidak kalah penting daripada sebatas semata, yaitu akhidat. Terlebih di zaman sekarang. Ya. Ketika ada orang yang mengingkari kemungkaran, terkadang ada kalanya yaitu justru yang disalahkan yang mengingkari kemungkaran. Maka yang benar tidak langsung dibenarkan, mungkin tidak langsung disalahkan, namun ditanyai. Kok bisa menuduh seperti ini? Kok bisa menyebutkan seperti ini? Dalilnya apa? Kalau memang itu terbukti dan kalau memang itu demikian referensinya jelas dan bisa membawakan bukti-bukti seperti Allah katakan ulha suburhanatu, katakanlah bukti-bukti kalian mana ikut yang sedikit, maka kita harus pegangi seberapa pun tidak mencocoki dari badan hewanat dan transaksi. Kembali ke masalah ini, Rasulullah SAW menyebutkan nama, kelompok atau orang. Demikian pula ketika ditanya Rasul, saya dilamar seseorang yang Rasulullah. Satunya namanya ini, satunya ini. Disebut namanya di depan Rasul. Maka Rasul mengatakan, amma bulan, ada bulan, dia begini orang. Ada bulan yang kedua, begini sahabat kedua. Jangan nikahi mereka, namun nikahilah ini bulan, orang ketiga disebut Rasul. Dan ini semua bukan ghibah. Dan ini nasihat. Begitu pula para ulama mengatakan bulan kezat, bulan wadah, pemalsu hadis, bulan pendusta, bulan jelek amalannya. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, saya berat mengatakan bulan begini, bulan begini. Berat saya. Maka Imam Ahmad mengatakan, laun sakat ta'ansa, kalau engkau diam, wa sakat su'ana, saya pun diam. Fama ta'ya'ribu jahil as-sahina minat sahih. Kamu ada orang yang bodoh, tahu yang benar dari yang sahih. Maka Indonesia ini perlu disebutkan. Sementara keadaan kelompok yang besar saja, terkadang sebagian orang masih berhubungan atau berhubungan yang tidak pada tempat, dan seharusnya kita bersatu demikian-demikian. Ada tahu kondisi jemaah ini disebutkan, dia melakukan begini-begini, kemudian dia berhubungan, ternyata seperti ini, kemudian kalau begitu dia jelas, maka terkadang karena ketidak tahu. Kembali ke masalah ini, ada pun yang sudah bertobat, jangan diungkit-ungkit lagi. Nabi Adam dengan Musa pernah berhubung, berdialog. Kenapa engkau ya Adam melanggar larangan Allah sehingga menyebabkan kita semua turun dari surga? Kemudian Nabi Adam mengatakan, Atalumuni ya Musa, apakah engkau berlaku ya Musa? Bishai'in qadqadzalallahu azza wa jalla qabla an uqlam famsina al-fatana. Apakah engkau akan berlaku dengan suatu perkara yang sudah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan 50.000 tahun sebelum ini? Ini sudah takdir Allah. Dan Adam berhujjah beralasan dengan takdir, ya pada Allah, jadi saya melakukan seperti itu atas takdir Allah. Ini boleh berhujjah beralasan dengan takdir selama sudah bertobat menyesali perbuatannya yang ini. Tapi kalau seorang masih dalam dosanya, kemudian dia mengatakan, saya memang ditakdirkan jadi orang bijak. Saya memang diperjadikan seperti sudahlah. Memang sudah terkandirkan seperti ini. Maka ini tidak dibenarkan. Dan pernah dimukilkan sebuah hadis yang baik. Akan tapi bagus para mana disebutkan. Masa dan perlu dirujuk. Dimukilkan bahwa si Umar bin Khattab pernah memutus. Tidak memutus tangan seorang pencuri. Dan pencuri tadi beralasan. Ya Amir Mu'minin, apakah Anda akan menghukum saya dengan sesuatu yang Allah takdirkan? Yang tidak Allah takdirkan. Maka Umar bin Khattab menjawab, aku pun memberi hukuman kepadamu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab ini. Maka ala kulli juga sudah para ulama tentang masalah ini akidah yang sudah terbit. Bahwasanya orang yang sudah bertobat dari kesalahan yang dulu boleh beralasan kepada Allah dengan takdir, kepada Allah dulu saya baru kenal ngaji kursi yang dibuat. Kalau saya bisa ulangi sejak dulu saya ingin hafal Quran, namun kepada Allah saya kenalnya baru juga. Oke, ini tidak apa-apa. Namun apabila seseorang masih dalam dosanya beralasan dengan takdir, ini yang tidak boleh. Kembali ke masalah ini, seorang yang sudah bertobat dan menjadi baik, jangan diungkit-ungkit dan tidak perlu disebut namanya. Orang ini seorang sahabat dan tidak disebut namanya dengan lugas, meskipun dikenali siapa dia, dikenali dibandingkan para ulama namanya. Namun hari ini masyhur dikenal dengan disebut nama hadis musyi'u salati, hadis yang orangnya jelek salat. Akan tapi penamaan ini pun pula lebih suatu pasroh ataupun sebaiknya dihindari, sebab yang Nusayyid dan Ta'ala sendiri pernah memberikan tajdid dalam salah satu pelajarannya dalam Jurul Bahiyah, mengingatkan bahwasannya al-mufi'u fi sholati ini lam yarid hadhihi ibarah an sahabah, tidak pernah datang penyebutan seperti ini dari para sahabat dengan penyebutan al-mufi'u fi sholati ini satu. Dan yang kedua kata beliau, dan karena yang namanya isa'ah berbuat jelek itu al-ghalib kebanyakannya adalah an-fasjir dengan sengaja. Sementara ini jelas karena kejahilan, tidak sengaja sholatnya jelek, tidak tahu hukumnya, bukan sengaja tidak tahu hukum tetap sholatnya jelek, bukan. Yang kedua orang ini juga sahabat, semestinya dijaga dan tidak dikatakan orang yang jelek sholatnya. Maka beliau lebih menyukai istilah al-jahil fi sholati, orang yang jahil dalam sholatnya, tidak tahu hukum dalam sholatnya. Namun beliau tidak menyebutkan hal ini, al-mufi'u fi sholati, mengikuti banyak dari istilah para ulama, memang ini masyhur di kitab-kitab fikih, hadis al-mufi'u fi sholati. Sebagaimana hadis Ummu Sunnah dikenal dengan hadis Jibril, akhirnya ya Muhammad, kalau Al-Quran ada Ummul Kitab Al-Fatihah, hadis juga ada Ummu Sunnah, ini hadis Jibril dikenal, ada juga hadis ini, hadis itu. Maka ini dikenal dengan hadis orang yang salatnya jelek. Dan bisa disebut al-mufi'u fi sholati, namun di parangkat di sini. Dan ada yang menjadi al-jahil fi sholati. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang dalam hadis riwayat Abu Rafi dan juga Abu Hurairah. Yang disebutkan di sini riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada masjid, Nabi masuk ke masjid dan kita baca cepat sebab kisah ini sudah kita baca kemarin. Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke masjid, pada para rajulun maqalla, ada seorang datang kemudian salat, summa ja'a, dia pun setelah salat datang kepada Rasul. Fasallama 'ala Nabi, dia pun menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab salamnya, yaitu dengan mengucapkan wa 'alaikas salam. Faqala irji, kemudian Nabi mengatakan irji, kembalilah. Fasalli, dan salatlah. Fa'innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Dan telah kita bahas kemarin, orang ini juga sholat, namun tidak dianggap sholat secara syar'i. Tidak dianggap sholat. Fasallah kumaja, orang tadi sholat kedua kalinya, datang lagi. Fasallah malam nabi, fasallah ilmi, fasallah fa'inna kalam musalli salatan, sampai tiga kali, dia mengulangi kejadian. Akhirnya pun faqala, dia pun berkata, walladhi ba'adaka bilhaq, fama uhsinu ghaira hadha, atau fama uhsinu ghaira. Demi Allah yang telah memutus anda dengan benar, aku tidak bisa berbuat yang baik selain ini. Aku tidak bisa berbuat yang lebih baik daripada ini. Aku tidak bisa. Fa'alimni, maka ajarilah saya. Maka ucapan dia ini yang akan menyelamatkan, yang akan demikian pula membawanya pada suatu keselamatan dengan minta diajari. Jadi ini juga faedah. Seorang ketika tidak tahu, jangan malu, jangan gengsi untuk kemudian belajar. Maka orang ini minta diajari. Yang disebutkan oleh para sahabat dimungkinkan sahih dari Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah. Begitu pula dimungkinkan dari Hudzaifah bin Yaman. Seandainya dia melihat orang yang sholatnya itu tidak sempurna rukuknya, dan ini bukan berarti zaman dulu ya, zaman sekarang jangankan orang sholat sendiri ataupun makmum ataupun yang lain, bahkan terkadang imam sholat subhanallah tempatnya luar biasa. Wabah, sampai membaca, jangan kan baca tiga kali ya, baca satu kali dengan tenang, subhanallah rabbil alamin, belum sempat itu seperti ini. Kita khawatir karena ini pernah dilihat oleh sahabat Bilal atau penulis Faizul Yaman, lau korlai kahadat, atau seandainya kau sholat seperti ini, tidak disebutkan sifatnya lagi, timur ruku'uhu wala sujudahu, tidak dia sempurnakan rukuknya, sujudnya, maka apa? Maka disebutkan wa mata ala hadza, dan kau meninggal di atas perbuatan ini, la mutta ala ghairi fitrah Muhammad, engkau akan meninggal tidak di atas fitrah ajaran Nabi Muhammad. Yani tidak yaitu sesuai dengan pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk ijazah, bentuk-bentuk peringatan. Rasul pernah menyebutkan, hati-hati kalian, jangan kembali kafir. Dan ini supaya betul-betul takut sehingga tidak dikerjakan. Padahal yang namanya kekuburan ini bisa jadi kufur kecil, bisa jadi kufur besar. Bisa jadi tidak di atas ajaran Muhammad, bisa dikira kafir, bisa juga tidak. Namun itu dalam rangka untuk menakut-nakuti. Supaya orang jangan sampai seperti ini. Seperti Rasul mengatakan, la tadribu ba'di kuffar, jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Ya tribu ba'du kum bi qababat, menyembelih kalian leher sebagian yang lain. Dengan menyembelih, jangan kalian kembali kafir dengan saling membunuh. Dia akan saling membunuh kubur. Demikian dalam hadis, tiba bunuh yang khusus, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, waktu kita lebih kubur. Dan memeranginya adalah kekufuran. Mencaci maki yang tanpa alasan, mencaci maki yang bukan dengan dalil, bukan dengan perkara, mencaci maki karena perkara ini atau yang lain, kepastikan memerangi kekufuran. Maka disangka kekufuran ini mudah dikeluar dari atas, sehingga sangat ditakuti kemudian ditinggalkan. Padahal bisa seperti ini tentunya bukan termasuk dari kekufuran akbar, bukan perkara yang menyebabkan seorang murtad, namanya bukan sebab membunuh atau yang lain, kecuali dia menghalalkannya. Zina halal, membunuh ini halal, maka beda lagi. Itulah yang dimaksud ayat wa may yaqul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannama khalidan fiha kekal dalam neraka, kalau membunuh dengan menghalalkannya. Maka ini lafaz-lafaz untuk memberi penakut-nakuti. Bilal dan Huzaifah menakut-nakuti seorang yang sholat seperti tadi. Kalau engkau masih seperti ini, engkau akan mati tidak di atas millati Muhammad, dalam lafaz lain ala fitrati Muhammad, tidak di atas fitrah ajaran Muhammad. Abu Dawud itu diingatkan juga dirujuk lagi riwayat Bukhari dan ditambahkan oleh Abu Dawud tambahan riwayat Abu Dawud menambahkan riwayat Huzaifah bertanya kepada orang tadi, kam kuntu kam shallaita mithlahan, sejak kapan engkau salat seperti ini? Salatnya siapa? Orang tadi menjawab, kuntu arba'ina sana, karena sejak 40 tahun yang lalu. Maka Huzaifah bin Yaman mengatakan, ma shallaita mundu arba'ina sana, engkau belum salat 40 tahun. Maka subhanallah, ini perkara yang tidak sepele, bukan remeh. Maka penting mempelajari rukun-rukun sholat, mempelajari kewajiban-kewajiban sholat. Mungkin seseorang sudah sholat, tapi tidak diangkat sholatnya, tidak diterima di sholat sholat. Memang beda, artinya dengan orang yang sama sekali tidak sholat. Seperti orang tidak datang Jumatan, dengan orang yang datang Jumatan, tapi tidak dapat pahala. Beda ya? Beda. Orang tidak datang Jumatan, tidak menjaga dengan Allah. Tidak, seperti apa ini? Berat dan besar. Ada orang yang datang Jumatan, tapi main-main. Kata Rasul, mainan kerikil saja, man masal khafra faqad lahu. Siapa mainan kerikil, kita akan berjumat, setelah dia jumatan, harus dia dengarkan. Dan tidak boleh mengadakan amsit, dan berjumat tidak sama seperti pengajian kita ini. Kalau kita pengajian, satunya tidak ngobrol sama temennya, selalu tidak ngobrol sama lain, tidak bisa, tidak apa. Tapi kalau jumatan, jangan ada yang ngobrol sama temennya, bahkan sama anaknya. Ya, tunggu sampai imamnya duduk, kecuali imam. Jadi ada beberapa imam. Kalau imam, silakan bicara. Dan termasuk mengingkari bicara dengan orang. Kalau masjid dan ramai, yang itu tolong jangan diingkari. Sebagaimana Rasul melakukannya. Kembali ke masalah ini, maka orang jumatan bisa jadi datang hadir namun tidak dapat apa. Dan tidak dianggap. Dan begitu pula orang setelah sholat, karena kejadilannya dia diberi udur, tidak dia tunggusan, karena dia jahil, tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi bukan tidak mau tahu ya, ini berbeda. Maka sungguh amat saya amat memperhatikan dan amat kasihan ketika seorang sudah sholat sudah banyak, namun imannya masalah. Sehingga seorang butuh dan penting untuk mempelajari sholat sebelum mempelajari hajinya, mau menarik sebelum mempelajari zakatnya, sebelum mempelajari apa puasanya, fidyahnya, ini sholat. Dan sebelum sholat juga sedikit pahala. Kemudian orang ini minta diajari faham ini. Kalau maka Rasulullah pun bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, ini syahidnya. butuh dikaren atasi atau dikunci. Nah, para ulama itu biasanya kita mereka kalau ada yang penting itu di garis atas bukan di garis bawah. Kalau kita kan seringnya kan di garis bawah ya. Namun kalau kebiasaan para ulama itu di garis atas, baik. Kemudian di sini Rasul mengatakan apabila engkau berdiri hendak sholat maka bil maka bertakbirlah. Ini perintah. Dan inilah takbiratul ihram yang dimaksud ini kaidahnya dalam hadis ini. Umma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Dan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, Fatihah. Kemudian surat Al-Qur'an adalah sunnah. Tsummarka hatta tatma'inna ar-ra'yan, kemudian tumulah sampai tuma'nina. Dan posisi membaca ini mana sudah subhana rabbiyal azim atau yang tulisannya subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdihi itu adalah di saat posisi rukuk, bukan posisi sedang mentol atau sedang proses. Tapi betul sedang rukuk, baca. Kemudian berdiri. Tumarbah hatta tak sabila ta'ina, kemudian angkatlah berdiri istidal sampai engkau lurus agak berdiri. Tumarjud dan sudutlah sampai engkau tumaknya sudut. Tumarbah hatta tak ma'ina jadikan, kemudian angkatlah dari sudut sampai engkau tenang dalam judulmu. Tumarjud dan sudutlah kembali sampai tenang judulmu. Tumarbah jika kisalah jika kundiha, kemudian kerjakanlah itu semua dalam salatmu seluruhnya. Kita lanjutkan pada al-adhan insyaAllah ta'ala. Wala budda dan wafir riwayat yang adalah sebuah riwayat masih dari hadis Abu Hurairah, "Idza qumta ila shalati fa'ajdud wudhu'." Jika engkau berdiri salat maka sempurnakanlah wudhu. "Tsumma istaghfir qibla fakabbir." Dan menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Dan ini hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim pernah kita lewati. "Wala budda min an yaqul." Maka haruslah dia mengucapkan Allahu akbar. Kalau qala Allahu ajal, kalau dia mengucapkan Allah yang maha mulia, Allah ajal, jalil, jadi kata jalil, lam yasih, tidak sah takbirnya. Walau kala Allah a'zam, jika dia mengatakan Allah yang maha agung, dari kata azim, a'zam, lam yasih, Allah tidak ini tidak sah takbirnya tadi. Mengucapkan seperti tadi, apalagi yang lain-lain. Begitu pula dengan diganti yang lain-lain. Allah azim, Allah ghafur, Allah rahim. Namun kami dengan Allahu Akbar. Walau kala Allahu Akbar, sekarang pembahasan takbir Allahu Akbar, namun ada beberapa kekeliruan dalam penyebutan. Sekalinya ada seorang yang mengucapkan dalam takbirnya dengan dimanjakan alisnya Allahu Akbar. Dimad bin Hamzah, dengan dipanjangkan hamzahnya, lam yasih, tidak sah takbirnya. Li'annahu idza qala, kata beliau, karena apabila dia mengatakan Allah, berarti ada dua alif. Itu adalah A Allah. A Allah, artinya apakah Allah. A itu adalah huruf istifham. Misalnya, apalai kan, apakah engkau sudah sholat? A akal kan, apakah engkau sudah makan? Ya. Kemudian, yang misal. Namun dalam bahasa Arab, terkadang dua alif dijejer. Ini bisa digabung jadi satu, kemudian dipanjangkan akal kan? Apakah kau sudah makan? Bukan akal kan? Namun akal kan? Ini sudah apakah kau makan? Bisa lagi. Maka ketika dibaca Allah Akbar alinya panjang, Allahu Akbar, tidak sah. Karena ini menjadi jumlah khabariyah istihamiyah, menjadi kalimat tanya. Artinya apakah Allah? Artinya apakah Allah maha besar? Akhirnya malah bertanya, apakah Allah maha besar? Kaqauli ta'ala, seperti dalam firman Allah surat An-Nahl ayat ke-59, Allah khairun amma yusyrikun. Allah dengan dipanjangkan alifnya, artinya Allah khairun. Apakah Allah yang lebih baik? Baik, amma yusyrikun ataukah yang mereka persekutukan? Nah, apa kabar yang lebih baik dari apa yang mereka persekutukan? Mereka mempersekutukan Allah dengan laksa, dengan ujian ini. Ini pertanyaan kita mengingkar. Pertanyaan untuk mengingkar. Artinya tidak ada yang lebih baik dari Allah. Seperti, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa mensyafaati di sisi Allah kecuali tanpa apa? Dengan tanpa izinnya. Itu pertanyaan. Tak akan bolehnya. Siapa yang bisa mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya? Masalah dia tahu indah, illa bi'idznih. Namun sering diterjemahkan, tidak ada yang bisa mencapai dia menjadi benar. Dan terjemahan ini juga benar karena itu pertanyaan sebenarnya. Namun istimam ingkari atau istimam ingkar pertanyaan untuk pengingkaran. Siapakah yang bisa memberi syafaat? Jadi Allah tanpa dirinya, artinya tidak ada yang bisa. Begitu pula, apakah Allah yang lebih baik? Apakah berharap-harap mereka? Ya tentunya jawabannya Allah yang lebih baik. Jadi istimam ingkar. Maka perkataan Allah artinya adalah Allah. Apakah Allah? Jika membaca Allah Akbar dengan dipanjangkan alifnya, Allah menjadi berubah makna. Dan ini yang disebut lahan jari. Lahan jari itu adalah salah dalam membaca adrik ataupun ucapan yang merusak makna. Seperti latus alunna yaumain alinain dibaca lahnya panjang. Latus alunna, kalian tidak bakal ditanya tentang nikmat-nikmat. Harusnya dibaca pendek, latus alunna. Wa'amata ila falat tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kau minta. Dibaca wa'amata ila falat tanhar. Jangan kau sendiri. Dan meminta-minta jangan kau sendiri. Ini berubah mana? Namun kalau surat selain Al-Fatihah ya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Sehingga hukumnya sunnah salah suratnya ya. Ini Al-Fatihah. Iyaka na'budu iyaka. Kepadamu saja kami beribadah dan kepadamu kami nasta'in, beri pertolongan. Ketika dibaca tanpa tasydid, iyyaka, tanpa tasydid artinya sinar matahari. Ini kepada sinar matahari lah kami menyembah. Apa maknanya? Maka penting di sana untuk memilih seorang imam yang memang benar bacaan makhraj ataupun tasydidnya. Ada pun suara, kalau bagus tasydidnya dan juga bagus suaranya, didahulukan. Namun apabila ada yang kurangnya bagus tapi kurang tasydidnya, didahulukan yang benar tasydidnya meskipun suaranya kurang bagus. Nah, itu lebih baik daripada yang kita. Kemudian disebutkan, A'anta tukhbiru Allah Akbar. Apakah engkau tidak mengabarkan Allah yang lebih besar, Allah yang lebih agung dengan bertanya? Walasta tastahim halillahu akbar. Apakah Allah yang paling besar? Wa ma'lumata hadha lahan. Dan dikenali bahwasanya ini termasuk bentuk lahan. Kesalahan dibaca dengan lahan jari. Lahan ada dua macam. Aynaka idza quta Allahu akbar kana lahnan yuhil makna. Disebut lahan jari karena ini menyelisih makna yang aslinya. Walau quta, sekarang yang kedua, kesalahan kedua. Membaca Allahu akbar, baknya yang panjang. Allahu akbar. Dimajjil bak dengan dipanjangkan baknya. Bapak sekolah ulama, para ulama mengatakan la yakin, tidak sah. Li'anna akbar, karena kata-kata akbar, jamu kabar. Jamak dari kabar. Ka'asbab, jamak sabab. Seperti sebab, jamaknya akbar. Maka kabar, jamaknya akbar. Wa'abbal, jamu bakal. Sebab disebut akbar. Bakal, jaduan, abbal, para jaduan. Wal kabar di lughatul arabiyyah, dan makna kabar dalam bahasa Arab ismun lit-tabli adalah nama bagi sebuah rebana. Alladhi yudhafu bihi fil adhan, yang biasa ditepuk-tepuk ketika musim-musim yang lain, wal anasib segala macam, itu salah satu jenis rebana disebut kabar. Sementara jamaknya disebut akbar. Maka kalau disebut Allahu akbar seperti tadi, jadi artinya ya apa yang benar ini jelas menjadi mana wahai yang benar dan ini menjadi mana wahai yang benar yang ketiga walau qala Allahu akbar Allahu akbar diganti dengan atau keliru membaca dengan waw Allahu akbar dibaca Allahu akbar maka apa katanya ya anda ba'd an-nas yusalli dengan waw karena sebagian membaca Allahu a diganti dengan waw saya pun Allahu akbar al jawab anna hadza sahih. Ada yang ketiga ini sahih. Tidak rusak makna, artinya tidak menjadi tidak sah, berbeda dengan yang dua sebelumnya. Ada pun dua yang sebelumnya merubah makna, dan itu disebut lahan jari. Ada pun yang kedua, Allahu akbar dengan Allahu akbar, ini tidak ada artinya Allahu akbar tadi. Dan demikian dalam bahasa Arab, li'anna lughatal arabiyyah tujizu qalban hamzah wa waw. Karena dalam beberapa kata dalam bahasa Arab, terkadang alif itu bisa diganti dengan waw karena penyebutan. Dalam ucapan sulit, terkadang kemudian Allahu Akbar menjadi Allahu wa. Bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Allahu wa, jadi wa. Padahal artinya tidak ada wow di situ. Allahu Akbar. Tapi karena sering dan terbiasa, terkadang berubah. Jadi Allahu Akbar ini lahan yang khafi, yang ringan, dan tidak sampai merusak makna mata sahih zaman Allahu Akbar. Walada falma'na la yatabayyan min dzalik. Maka oleh karenanya makna yang tidak berubah, illa in qasada al-insan bi waw wawul ataf. Kecuali seorang meniatkan. Kalau wawnya itu waw ataf. Allahu wa ikbar. Wawnya ini waw hanya dan. Allah dan ikbar. Ini misalnya. Wawun ala syekh anna muslim mada dari dunia mutamana. Karena wawnya waw hanya dan. Akan tetapi seorang yang membaca seperti ini tentunya karena keliru saja. Dan dia tidak ada maksud untuk merubah. Maka yang seperti ini tetap sah berarti insyaallah taala, dan kita telah kita akan mempelajari kelanjutan daripada tasbih ihram baca takbirullahu akbar, dan kapan posisinya ketika sambil mengangkat tangan, kapan posisinya dengan mengangkat tangan, dan bagaimana posisi mengangkat tangan ketika tasbih ihram kita bahas di kelas insyaallah taala. Jazakumullahu khairan wa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.